Hey para nap, masa jadi top. Siap-siap diratakan dan berhenti job. Mereka pun bertanya siapa yang bisa. Bisa tuh membuat para bot langsung menyerah. Si sendirinya, keluar sendirinya. Dengar ketawa ayam langsung sapu dada. Pak, pak, pak, tapi versi manusia. Tok, tok, tok, buka pintu siap pusna. Solo dua squad, dia siap babat. Mungkin punya ilmu hitam atau mata empat. Tangan udah lentur gitu, mata liar gitu. Serangannya jitu, lari aja kalau ketemu. Dia sekarang pakai baju yeti, kemarin pakai baju ayam warna kuning tai. Oh, ups bang, sini bang, ada abang-abang player lain. Diratakan langsung kena bang. Dijual ya dia beli, lo mahal ya tetap beli. Tak pakai tawar menawar, cash langsungnya dibayar. Erangnya dan miramar, sarang fitin di pun barbar. Abang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Babang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Yo bang Alex, bukan abang Yang Lex. Nonton YouTube-nya sambil kita duduk relax. Tapi jangan lupa bikin kopi. Ayo main PUBG tiap hari. Roti bakar, gandum sandwich. Ini bukan main-main-main get rich. Welcome to lobby. Pede pake grojali, tak usah pake kili. Chickennya tiap hari. Pake hashtag duo yeti sama abang EJ. Bang Moza duo maut paling oke. Lawa gaming lemparin borak sing dadang. Bikin bulu kumarening naik tiger sambil standing. Kan sembarang sultan gacha-gacha pakaian. Skill juga paling paten saudaranya tuh Kimin. Cacing gaming ada di mana-mana. Tapi kita harus tetap waspada siaga. Dijual ya dia beli, lo mahal ya tetap beli. Tak pakai tawar menawar, cash langsungnya dibayar. Erangnya dan miramar, sarang fitin di pun barbar. Abang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Babang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Lu jual ya dia beli, lu mahal ya tetap beli. Tak pakai tawar menawar, cash langsungnya dibayar. Erangnya dan miramar, sarang fitin di pun barbar. Abang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Babang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Abang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Babang Alex, babang Alex, bukan saudaranya si Yang Leng. Yeah.